Berseru, kaulah Allah yang selalu dengar doaku. Apabila ku mencari, ku pastikan ku temukan wajahmu. Sanggup melakukan segala sesuatu. Kapan kasihmu?